الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita telah selesai dari mempelajari 7 kaidah yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Al-Qawaidul Muthla ini. Yang ketujuh kaidah berhubungan dengan nama-nama Allah tersebut adalah kaidah-kaidah pokok yang hendaknya dipahami sehingga seorang bisa memahami dengan baik permasalahan Asma'illah Ta'ala. Dan kemarin telah kita meraja'ah dalam imtihan. Langsung kita masuk pada Al-Faslu Tsani, Qawa'idu fi Sifatillah Ta'ala. Kaidah-kaidah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beliau pada fasal ini akan menyebutkan kepada kita 7 kaidah juga. Kaidah-kaidah yang khusus berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya kita baca terlebih dahulu apa yang dibawakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau. Qala rahimahullah, as-sifatu asruha wasfun, hudifat wawuha wa ubdilat ta'u. Naam, wa ubdilat ta'an fi akhiriha kal wa'di wal 'iddah. Ini dari sisi lughah berhubungan dengan sharaf al-fanillah. Dari mana bisa ada kata sifat? Ya, sifatun asalnya dari wasfun. Makanya kalau antum mencari di kamus sifatun kalau di sharaf, maka tidak akan ketemu. Tapi mencarinya di mana? Di wawu, ya di wasfun. Ini untuk kamus yang sungguhan. Nah, taim kamus-kamus seperti Al-Muhit dan seterusnya, ya mencarinya di wasfun. Asalnya wasfun, kemudian dihilangkan wawunya dan diganti dengan tak di akhirnya. Nah, seperti kata wa'dun menjadi apa? Idatun. Adapun secara istilah, as-sifatu hiya al-ma'na al-qa'imu billahi tabaraka wa ta'ala mimma na'at bihi nafsahu aw na'at bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yadullu ala al-kamalil mutlaki lahu wa tanzihihi an kulli aibin wa naqsin la syarika lahu fi dhalik. Yang dimaksud dengan sifat adalah al-ma'na al-qa'imu billahi tabaraka ta'ala. Suatu nama yang tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma na'ata bihi nafsahu, dari apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Dari semua perkara-perkara yang menunjukkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah dan pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua cacat dan celah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal tersebut. Ini yang dimaksud dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan sifat adalah al-makna al-qa'im billahi tabaraka wa taala. Bukan suatu zat, tapi suatu makna. Dan suatu makna yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah sifati diri dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya, yang berupa perkara-perkara yang menunjukkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah dan pensucian Allah dari semua cacat dan celah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut. Seperti misalnya sifat mendengar. Sifat ini adalah sesuatu yang tetap bagi Allah. Mendengar ini kan satu apa? Satu makna yang Allah sifati diri dengannya. Dalilnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati diri dengan mendengar. Indak Ridwan, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. Jelas. قد سمع. Allah telah mendengar. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengannya. Dan contohnya apa? Masih pada sifat mendengar dalam hadis. Indang ya Umar. Baik. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara. Fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala sami'a Allahu liman hamidah. Ya, sami'a Allah. Ini penetapan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Baik, kan banyak sekali dari tadi. Yang menunjukkan apa? Kesempurnaan yang mutlak, yaitu pendengaran Allah Subhanahu wa taala, pendengaran yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan tidak ada yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Sama-sama mendengar, tapi apa? Tidak ada yang menyamai Allah pada pendengaran yang sempurna. Paham? Tayyib. Kemudian permasalahan berikutnya, halis sifatu zaidatun ala dzat. Dan ini permasalahan akhwanifillah, termasuk di bermacam-macam di dalam permasalahan yang dimunculkan oleh ahli kalam. Disebutkan di awal-awal akidah tahawiyah. Nah, apakah sifat-sifat itu suatu apa tambahan atas zat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dimunculkan oleh ahli kalam seperti ini akhwanifillah. Apakah sifat itu adalah bentuk tambahan atas zat atau bagaimana? Mereka ingin apa? Ingin memasukkan awamul muslimin dalam apa? Dalam kerancuan. Ketika mengatakan itu adalah apa? Tambahan, yang namanya tambahan berarti boleh terpisah dan bukan bagian dari Allah, berarti makhluk. Makanya kalam Allah itu makhluk. Nah, mereka masuknya ke sana. Makanya kalimat ini termasuk kalimat yang mujmalah, sehingga untuk menjawabnya harus dirinci. Maka dikatakan di sini, perhatikan jawabannya, idza kana al-muradu bidzati allati 'inda ahli al-bid'i al-mujarradati 'an as-sifat fas-sifatu zaidatun. Wa idza kana al-muradu bidzati al-mawsufah fas-sifatu lazimatun lidzat. Fa yuqal Allahu bi sifatihi wa la yuqal Allahu wa sifatuhu. Jadi apabila yang dimaksud dengan zat ini apa, maka kita katakan yang kalian maksud dengan zat itu apa. Kalau yang dimaksud dengan zat, yaitu apa pengertian di sisi ahli bidah, yaitu zat yang mujarradah anis sifat, yaitu zat yang digambarkan oleh mereka yang kosong dari semua sifat. itu murid mereka. Jadi kata zat di sisi ahli bidah ikhwan fillah, zatullah, murid mereka adalah zat yang mereka angan-angankan sesuatu yang kosong dari sifat. Maka kalau demikian, jawabannya adalah apa? Sifat adalah apa? Tambahan atas zat tersebut. Paham? Apabila yang dimaksud dengan zat adalah zat yang disifati, zat yang disifati, maka sifat adalah sesuatu yang apa? Lazim, yang senantiasa ada pada zat tersebut. Sehingga dikatakan Allahu bisifatihi, Allah dengan sifat-sifatnya. Tidak dikatakan Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Karena kata dan dengan huruf ataf wawu menunjukkan adanya perbedaan antara Allah dan sifat-sifat. Menunjukkan sesuatu yang terpisah. Sehingga yang benar ketika seorang mengutarakan perkara ini, dia mengatakan Allahu bisifatihi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita pisahkan dengan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Mafhum? Indah ya wahyu? Hah? Paham tak paham? Hah? Hah? Baik. Siapa lagi? Paham tak, Maulana? Hah? Paham tak, Syafiq? Paham tak, Alif? Hah? Sampai ada tiga yang tidak paham, baru diulangi. Hah? Paham? Nah, baik. Perhatikan permasalahan ini. Ya, perhatikan. Yang sabar segera pulang. Ya, permasalahan apakah sifat-sifat itu kadar tambahan atas suatu zat? Nah, ini pertanyaan yang konfirmasi dimunculkan oleh ahli bidah asal. Nah, karena pada sahabat radhiyallahu anhum tidak bertanya-tanya tentang yang demikian ini. Mereka nah berada di atas keyakinan yang lurus bahwasanya apa? Sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang ada pada Allah yang tidak mungkin terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ikhwanul bidah, tatkala ahlul bidah mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat itu adalah sesuatu yang terpisah. Bahkan ada yang meyakini sifat-sifat Allah itu makhluk. Seperti keyakinan siapa? Jahmiyah, ya, kita mengatakan Al-Quran makhluk. Naam. Nah, jawabannya bagaimana kalau ditanya apakah sifat itu kadar tambahan atas suatu zat? Kita katakan apa yang dimaksud dengan zat itu dulu. Ya. Yang perlu diperjelas apa yang kalian maksud dengan zat. Kalau yang kalian maksud dengan zat adalah apa? Zat yang kosong dari sifat, maka kami jawab bahwasanya sifat itu adalah tambahan atas zat tersebut. Paham? Dan makna zat yang kosong dari sifat ini adalah makna zat di sisi siapa? Kutaifa. Di sisi siapa? Ahlul bidah. Paham? Yang pertama. Ah, wajahnya Faisal enggak meyakinkan. Hah? Paham ini? Yang pertama sudah selesai belum? Ya, kita tanya dulu makna zat ini apa? Ya. Kalau yang dimaksud dengan zat adalah zat yang kosong dari sifat. Dan makna ini adalah makna yang diyakini oleh ahli bidah. Mereka meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan zat adalah zat yang kosong dari sifat. Jadi zat tanpa sifat sesuatu pun. Ada enggak sebenarnya yang seperti ini? Enggak ada. Karena sesuatu yang ada mesti ada sifatnya. Nah, sesuatu yang ada itu mesti ada sifatnya. Minimal sifat wujud, sifat ada. Ada itu merupakan sifat. Paham enggak? Tayyib. Nah, kalau yang dimaksud dengan dat itu adalah sesuatu yang kosong dari sifat, maka jawabannya sifat itu adalah kadar tambahan atas dat tadi. Paham sampai sini? Kasha. Nah, Maulana. Yang kedua, apabila yang dimaksud dengan zat adalah zat yang disifati, ya, zat yang disifati, maka kita katakan bahwasanya sifat itu adalah sesuatu yang mesti ada pada zat tersebut. Karena apa? Karena tidak akan bisa dipisahkan. Paham? Mungkinkah kita pisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mendengar? Tidak boleh, ya kan? Berarti ketika kita pisahkan Allah dengan sifat mendengar, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Paham? Dan ini termasuk apa? Menetapkan sifat cacat bagi Allah, ya tidak. Dan ini tidak boleh. Paham? Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat mendengar. Oleh karena itulah seorang mengatakan nah Allah dengan sifat-sifatnya, tidak mengatakan Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Kenapa kita tidak mengatakan Allah dan sifat-sifat Allah? Karena kalau dengan kata dan menunjukkan sesuatu yang apa? Yang berbeda, yang bisa dipisahkan. Baik. Tapi kalau dikatakan Allah na'am bisifati, Allah dengan sifat-sifatnya, maka ini akan na'am menunjukkan bahwasanya sifat tersebut adalah sifat yang lazimah bagi Allah. Na'am. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, la naqulu inna Allah lam yazal wa qudratuhu wa lam yazal wa nuru, walakin naqul lam yazal bi qudratihi wa nuri. Naam. La mata qaddara wa kaifa qaddara. Ini Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Kitabnya tipis ikhwani fillah, tapi subhanallah. Naam. Kalimat-kalimatnya butuh apa? Butuh seorang betul-betul memahami dengan baik. Termasuk kalimat-kalimat seperti ini. Perhatikan. Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan pada beliau di masa-masa fitnah. Ketika menghadapi orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya. Beliau katakan, la naqulu inna Allah lam yazal wa qudratuhu wa lam yazal wa nur. Perhatikan, kita tidak mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa na'am dan qudrahnya. Senantiasa ada dan na'am qudrahnya dan kemampuannya. Tidak kita katakan Allah senantiasa ada na'am dan cahayanya. Tapi kita katakan dengan kalimat yang benar, lam yazal bi qudratihi wa nuri. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada dengan kemampuan dan cahayanya. Kenapa? Karena kemampuan Allah tidak akan pernah terpisah dari Allah. Sebagaimana juga sifat nur, dan sifat cahaya, dan tidak akan pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. La mata qaddara wa kaifa qaddara. Tidak kita katakan mata qaddara, kapan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan ta'in menetapkan. Ini tidak boleh kita ungkapkan yang demikian. Walidza qala Tahawi la yazalu bi sifatihi wa lam yaqul la zala wa sifatuhu. Oleh karena itulah Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam aqidah tahawiyah, la zala bisifatihi, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dengan sifatnya. Naam. Baik, tidak mengatakan senantiasa dan sifatnya. Qala Ibn Abi al-Izz, fa'ulima anna dhata la yutafaq la yutasawwaru infisalu sifati anha biwajhin minal wujuh. Maka diketahui dengan ini bahwasanya zat tidak akan mungkin tergambarkan, bisa terpisah dari sifat-sifatnya. Nah, dari semua sisinya. Jadi zat Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak akan mungkin terpisah dari sifat-sifatnya pada semua bentuk-bentuk, pada semua sisinya. Paham? Dan ini permasalahan pahami dengan baik, ikhwanifillah, karena termasuk di antara celah awal bagi ahli bidah untuk mereka apa mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, juga untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah. Sekarang permasalahan berikutnya, anwa'us sifat, jenis-jenis sifat. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fil bada'i, innaha thalathatu anwa'. Sifat itu terbagi menjadi tiga jenis. Ya, secara umum, ikhwanillah. Nah, secara umum sifat-sifat itu terjadi menjadi tiga jenis. Yang pertama, sifatu kamalin la naqsa fiha, sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Seperti apa ini? Sifat ilmu. Sifat ilmu, sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Maka wallahu mausufun bihadhihi sifat, maka Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat ini. Jadi semua sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya, Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya. Paham? Ilmu, kudrah, izzah, dan seterusnya, sifat kemuliaan. Kemudian yang kedua, sifatu naqsin mahd. Nah, sifatu naqsin mahdin bimakna salam, wa hadhihi munazzahun anha Allah azza wa jalla. Sifat kekurangan murni, yaitu suatu sifat yang murni sifat kekurangan. Contohnya apa? Sifat kekurangan yang murni apa? Jahalah. Lawan dari ilmu kejahilan, ketidakmampuan, ya kan? Ketidakmampuan, kelemahan, ini sifat murni kekurangannya tidak. Tayyib. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha suci darinya, tidak boleh Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengannya. Bahwasanya Allah tidak tahu, ini tidak boleh. Nah, maka bimakna salib maksudnya apa? Nah, maknanya yaitu makna tidak ada, yaitu tidak adanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Makanya pada sifat-sifat yang ada padanya kekurangan, ikhwanillah, pada jenis yang kedua ini tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Tapi ketika mensifati Allah yaitu dengan sifat apa? Sifat salbiyah. Dengan tidak. Misalnya apa? Sifat la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak mengantuk, tidak pula tidur, karena itu sifat kekurangan, maka ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifatu naqsin min wajhin wa kamalin min wajhin akhar indal muqabalah. Yaitu sifat-sifat kekurangan dari satu sisi dan sifat kesempurnaan dari sisi yang lain tatkala itu sebagai balasan. Indal muqabalah maksudnya ketika apa? Naam, munculnya sebagai bentuk balasan. Maka untuk sifat yang ketiga ini akhwani fillah, nah, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi kesempurnaannya. Nah, contohnya misalnya makan. Sifat makan. Tidak boleh kita katakan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah itu sifat makan. Begitu saja, tidak boleh. Tapi kita katakan apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Ini muqabalah. Sebagaimana dalam ayat wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka kita katakan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah bahwasanya Allah zat yang paling baik dalam membalas makar hamba-hambanya. Kenapa? Karena menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan di mana Allah mampu membalas makar yang dilakukan oleh apa? Oleh musuh-musuhnya. Dan tentunya suatu sifat yang lemah, ya tidak. Ada orang berbuat makar kepada kita, kita tidak mampu membalasnya. Ini kelemahan, ya tidak. Tapi merupakan bentuk kesempurnaan tatkala apa? Ada yang berbuat makar kemudian dibalas dengan makar yang lebih bagus. Ini tentunya kesempurnaan. Paham? Ini contoh yang ketiga. Qala tatanawwa'u dalalatu sifati fi idlaqiha. Nah, dan penunjukan sifat-sifat itu bermacam-macam. Baik. Fa minha ma yarji'u ila sifatil ma'nawiyah. Fa minha ma yarji'u ila dzat. Fa minha ma yarji'u ila tanzihi an kulli naqsin. Wa minha ma yarji'u ila af'ali. Wa minha ma dalla ala jumlati awsafin adidatin. Wa minha ma dalla ala al-kamali indal iqtiran bi ahadil ismain awil wasfain fil akhar. Tayyib. Sekarang ikhwani fillah, nah, penunjukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada penggunaannya atau tatkala disematkan bagi Allah Subhanahu wa taala suatu sifat ini penunjukannya bermacam-macam. Di antaranya ada sifat yang kembali kepada sifat yang sifatnya maknawi. Sifat maknawiyah. Seperti ilmu. Nah, ini pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang maknawi, ya tidak. Mana ada ilmu bisa dipegang? Enggak bisa. Ya kan, ini maksudnya maknawi. Baik. Wa minha ma yarji'u ila dzat, dan di antara sifat-sifat itu ada yang kembali kepada sifat dzat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah. Nah. Baik. Yang kembali kepada dzat di mana sifat tersebut tidak akan mungkin bisa apa? Sifat tersebut tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan masyiah. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, seperti sifat izzah, sifat kemuliaan Allah. Sifat ulu. Naam. Wa minha ma yanju ila tanzih an kulli naqsin. Dan di antara sifat-sifat itu ada yang kembali kepada pensucian Allah dari semua kekurangan. Seperti at-taqdis, kat-taqdis, yaitu sifat kesucian Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dari nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Quddus. Wa minha ma yarji'u ila af'ali, di antara sifat-sifat itu ada yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Yang dimaksud dengan sifat fi'liyah, ikhwan fillah, itu sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Ini. Ya, sifat fi'liyah apa? yaitu semua sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kal khalqi, seperti sifat penciptaan. Ketika Allah mencipta, menghendaki untuk menciptakan, maka akan menciptakan. Seperti apa? Menciptakan bumi dan langit, menciptakan manusia dan seterusnya. Warizq, sifat memberi rizki. Ini kembali kepada kehendak Allah. Wal ihya, menghidupkan. Wal imatah, mematikan. Ini semuanya sifat fi'il, ya, sifat fi'liyah. Wa minha ma dalla ala jumlati awsafin adidah. Dan di antara sifat-sifat tersebut ada yang menunjukkan sederetan sifat-sifat yang terkumpul, ikhwanillah. Seperti as-samadiyah wa tamjid, sifat samadiyah, Allahus samad. Nah, sifat samadiyah di sini terkumpul padanya sifat-sifat yang banyak. Apa saja? Mana as-samad apa? Telah kita lewati dulu. Apa makna as-samad? Minta kepada Mujahid. Yaitu zat yang manusia ini menggantungkan semua kebutuhannya kepadanya. Berarti apa? Terkumpul padanya banyak sifat, ya kan? Sifat memberi rezeki, sifat memberi hidayah, sifat memberi na'am, pertolongan, sifat memberi apa, pengkabulan doa dan seterusnya, ya tidak? Nah, ini maksudnya. Jadi pada sifat somadiyah ini terkumpul sifat-sifat yang banyak. Demikian pula at-tamjid, sifat kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah, nah, sifat tamjid ini terkumpul padanya sifat-sifat yang banyak. Ini maksudnya. Wa minha ma dalla 'alal kamal 'indal iqtiran bi ahadil ismain aw al wasfain bil akhar. Di antaranya ada sifat-sifat yang menunjukkan atas suatu kesempurnaan tatkala digandengkan dengan salah satu dari dua nama atau dua sifat yang lain. Ya. Seperti al-ghaniyyul hamid. Al-ghaniyyul hamid. Asalnya masing-masing menunjukkan kesempurnaan, tatkala digandengkan semakin menambah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dan yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, karena terkadang manusia ikhwani fillah memiliki kekayaan tapi mereka berbuat sewenang-wenang. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang al-ghani, yang kaya, enggak butuh kepada yang lainnya, tapi dia juga al-hamid, yang terpuji pada semua na'am perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Ini. Dan ini ringkasan dari jenis-jenis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahwalun nas ma'a sifatillahi azza wa jalla. Keadaan manusia dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa yanqasimun nasu fi sifati ila sittati aqsam. Nah, manusia terbagi dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi 6 golongan. Nah, menjadi 6 golongan. Menunjukkan ikhwani fillah pentingnya untuk kita memahami hal ini agar menjadi golongan yang selamat. Kenapa? Karena memang sebagaimana telah kita lewati di awal-awal, nah, banyak manusia tergelincir dan menyimpang dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah tentang 6 golongan tersebut kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, tabi'ana walhamdulillahirabbil alamin.